Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada siaran kita kali ini, serta para pemirsa TV manapun, dimanapun Anda berada, dan para netizen melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah adalah Al-Mu'min dan As-Sadiq. Kita lanjut sekarang kepada Al-Ghani. Al-Ghani bahasa kitanya Maha Kaya. Artinya kaya itu, ghani itu, zat yang tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Dari manusia, dari para malaikat, dari para jin, dari binatang, dari semua makhluknya. Allah tak butuh apapun. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Mana ghani tidak membutuhkan apapun, dan itu karena kaya raya-Nya dia. Lafaz ghani sebagai nama Allah tercantum di 18 ayat di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah, pertama surah Al-An'am ayat 133, Allah menyatakan, wa rabbukal ghaniyu dzur rahmah. Rabbmu itu maha ghani, maha kaya raya, sehingga enggak butuh apapun dari selainnya, dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Dalam surah Fatir ayat 15, Allah menyatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wa huwa awallahu huwal ghaniul hamid. Hai manusia, kalian ini orang-orang yang fakir kepada Allah. Fakir itu artinya butuh. Lawan dari ghani. Kalau ghani tidak butuh apapun. Kalau fakir butuh. Antumul fuqara'i ilallah. Kalian ini adalah makhluk-makhluk yang fakir kepada Allah. Yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah, Dia yang maha ghani, maha kaya raya, sehingga enggak butuh apapun dari makhluknya dan juga maha terpuji. Dalam Luqman ayat 26, Allah menyatakan, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniul hamid. Milik Allah lah, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah maha ghani dan maha terpuji. Itu tiga di antara ayat-ayat yang memuat lafaz ghani sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa Allah Maha Ghani. Apa makna ghani? Ghani, Allah ghani dari segi zat. Zat yang memiliki kekayaan yang sempurna dan mutlak dari seluruh sisi, dari segala aspek, dari seluruh ungkapan. Dan itu karena kesempurnaan zatnya, karena kesempurnaan sifatnya yang tidak tercampuri oleh kekurangan atau aib dari aspek apapun. Dan yang seperti inilah yang disebut dengan ghani. Maka sebagai zat yang menciptakan, sebagai zat yang maha pemberi rizki, maha pengasih penyayang, maha berbuat kebaikan, maha kuasa, maha berilmu. Maka zat dengan seabreg sifat-sifat yang baik tersebut, pasti pulalah dia ini ghani. Pastilah dia itu maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dari selain dirinya, dari seluruh makhluknya. Dari seluruh aspek, Allah tidak butuh apapun. Sebaliknya, selain dia, yaitu dari kalangan makhluk, siapapun makhluk itu, termasuk para malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa binatang, seluruhnya membutuhkan Allah dari segala aspek. Tak ada makhluk yang bisa berlepas diri dari Allah, dari kebaikan-kebaikannya, dari kasih sayangnya, dari kedermawanannya, dari pengaturannya, walaupun hanya sedetik. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah hamba bagi Allah SWT. Dikuasai di bawah kekuasaan Allah, diatur di bawah kehendak Allah. Seandainya Allah mau menghancurkan seluruh makhluk ciptaannya, maka itu sedikit pun tak mengurangi kemuliaannya, kekuasaannya, kerajaannya, keuluhiyahannya, walaupun hanya sedikit. Di antara kandungan sifat ghaninya Allah adalah, pertama, tak ada makhluk yang mampu memberi manfaat sedikit pun kepada Allah, walaupun dengan seabreg kebaikan ataupun ketaatan. Taatnya orang-orang yang taat tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah, dan kedurhakaan orang-orang durhaka, kekafiran orang-orang kafir, kemaksiatan para ahli maksiat sedikit pun tidak memadaratkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak membahayakan. Seandainya seluruh makhluk di alam jagat raya ini beriman dengan kualitas keimanan yang puncak, seandainya seluruh makhluk seperti malaikat, tidak pernah maksiat walaupun sedetik, dengan kualitas ibadah yang luar biasa dahsyatnya, ya ikhlas, ya khusyuk, ya benar. Seandainya seluruh makhluk, malaikat seperti itu, jin seperti itu, manusia seperti itu, binatang seperti itu, maka hal itu tak menambah apapun kepada Allah walaupun sedikit. Tak menambah mulia, tak menambah berkuasa, tak menambah apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Tak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, seandainya seluruh makhluk durhaka, seluruh makhluk seperti iblis, durhaka, musyrik, kafir, segala macam keburukan dilakukan, itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah, kejayaan Allah, kemuliaan Allah, enggak. Kalau memang ketaatan manusia yang taat tidak berpengaruh kepada Allah, ngapain atau Allah memerintahkan? Itu untuk kepentingan kita sendiri. Kenapa kalau memang tidak berpengaruh kepada Allah, kenapa Allah melarang syirik, kufur, bid'ah, dosa, maksiat? Itu karena sayangnya Allah kepada kita, agar kita tidak tertimpa madarat atau kerugian. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah? Cara bersyukur yang benar itu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat dari syukurnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Manfaat dari syukur banyak. Salah satunya ditambah itu nikmatnya lebih banyak daripada sebelumnya oleh Allah. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat karunia-Ku kepadamu. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat dari syukurnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, tapi siapa yang kufur, tidak bersyukur, durhaka, maka Rabbku maha ghani dan maha hamid. Allah memang tidak butuh ketaatan dan ibadah makhluk kepada Allah. Allah tidak butuh. Tidak rugi kalau seluruh makhluk durhaka kepada Allah. Lihat lagi surah Al-Ankabut ayat yang ke-6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Siapa orang yang berjuang, berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh, maka kesungguh-sungguhannya itu, perjuangan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Sungguhnya Allah laghaniyun 'anil 'alamin, benar-benar enggak butuh apapun dari seluruh makhluknya ini, dari seluruh alam ini. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-6, Allah menyatakan fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyun hamid. Kata Allah, maka manusia menjadi kafir. Mereka berpaling. Wastaghnallah. Padahal Allah enggak butuh apapun dari mereka. Apa dikira kalau orang kafir kepada Allah, Allah rugi? Tidak. Apakah mereka berpikir kalau mereka musyrik menduakan Allah, Allah berkurang kemuliaannya, kekuasaannya? Tidak sama sekali. Karena Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah itu maha ghani dan maha hamid. Lihat lagi surah Ibrahim ayat yang ke-8. Allah Azza wa Jalla menyatakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Seandainya kalian semuanya kufur beserta seluruh makhluk penghuni bumi. Kufur semua. Manusia, para jin, binatang, para malaikat, seandainya semua itu kufur. Apa kata Allah? Fa innallaha laghaniyun hamid. Sungguhnya Allah itu maha ghani. Enggak butuh. Enggak rugi Allah. Sebuah hadis kudsi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an. Allah berseru kepada seluruh hamba-Nya, baik manusia ataupun jin yang awal ataupun yang akhir. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Hei hamba-hambaku, seandainya makhluk yang awal dari kalian sampai yang akhir, yang awal Nabi Adam, sampai yang terakhir nanti yang hidup di hari kiamat nanti, pas hidup di hari terakhir dari kehidupan dunia, blum, hancur dunia jagat, alam jagat raya, pas kiamat. Seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, seandainya mereka memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa manusia dengan hati terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih baik hatinya daripada beliau. Karena hatinya terbaik, lahir amalan terbaik. Amalannya dari segi kualitas dan kuantitas gak ada yang menyamai. Seandainya hati manusia dan jin dari awal sampai akhir seperti hati Nabi kita Muhammad SAW yang pasti melahirkan sehebat-hebat ibadah dan amal soleh, maka kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'. Semua itu tak menambah kekuasaanku walaupun hanya sedikit. Apakah kalau Allah diibadati, ditaati, disembah oleh kita, apakah Allah tambah kuasa? Enggak, tetap segitu. Apakah kalau manusia durhaka, kekuasaan Allah berkurang? Enggak, tetap segitu. Dan kekuasaan yang tak terbatas. Lalu Allah menyatakan, seandainya makhluk yang awal dari kalian sampai makhluk yang terakhir, baik manusia ataupun jin, kalau mereka memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian, siapa makhluk dengan hati yang paling buruk? Iblis, laknatullahi alaih. Seandainya jin dan manusia semuanya kayak iblis, melahirkan keburukan amal. Keburukan hati pasti melahirkan seburuk-buruk amal. Semua orang durhaka, musyrik, maksiat, dosa, kafir, menentang Allah, mencela Allah, dan seterusnya. Maka kata Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'. Semua itu tak mengurangi kekuasaanku walaupun hanya sedikit. Itu ghaninya Allah. Allah enggak butuh apapun dari makhluk. Tak terpengaruh. Manusia enggak bisa memberi manfaat kepada Allah, enggak bisa memberi madarat. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hei hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan madarat kepadaku lalu tertimbalah madarat itu kepadaku. Enggak. Tidak akan bisa memberikan bahaya yang membahayakan aku. Enggak. Atau sebaliknya, kalian tidak bisa memberi manfaat yang memberi manfaat kepadaku sedikit pun. Itu kalau Allah SWT. Ini bukti ghinanya Allah. Allah enggak butuh apapun dari makhluknya. Kedua, wa min kamali ghinahu anna infaqal munfiqin wa badlal badilin fi sabilih wa abtiga'a mardatih la yanfa'uhu bisyai'. Wa kadhalika syuhus syahihin wa bukhlal bukhala la yadhurruhu syai'. Di antara kesempurnaan sifat ghaninya Allah adalah infaknya orang-orang yang berinfak, kedermawanan orang-orang yang dermawan di jalan Allah dalam rangka mencari ridho Allah, tak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Sebaliknya, kebakhilan atau sikap pelit orang-orang yang pelit, kebakhilan orang-orang yang bakhil, sedikit pun tidak merugikan Allah. Tidak memberi madarat kepada Allah. Manfaat infak hanya untuk orang yang infak, bukan untuk Allah. Bahaya bakhil hanya untuk si bakhil, bukan untuk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat-ayat yang terakhir, yang ke-38. Allah menyatakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang bakhil, hanyalah kebakhilannya itu merugikan dirinya sendiri. kebakhilannya itu untuk dirinya sendiri. Apa ruginya orang yang bakhil? Bukankah untung apa si hartanya tetap? Kata siapa untung? Rugi besar. Pertama, enggak ditambah itu hartanya oleh Allah. Kedua, dicabut itu nikmat hartanya itu oleh Allah. Dengan cara yang Allah kehendaki, yang di luar dugaan kita. Ada tuh dulu orang yang memiliki umpamanya beberapa jongkok nan bahasa Indonesia, toko gitu ya, kios di sebuah mall supermarket. Laku keras. Padahal yang lain-lainnya menjual barang yang sama dengan dia, yang lain-lainnya mah apa? Sepi, ini mah keras lakunya. Omsetnya hari per hari itu puluhan juta. Bayangkan kalau umpamanya per bulan. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Allah mencabut itu kekayaannya. Rugi miliaran. Terjadi kebakaran dan kiosnya itu kebakar. Betapa banyaknya orang yang jumawa memiliki kios-kios di beberapa tempat yang strategis yang sangat laku. Jumawa dengan kekayaan yang Allah berikan. Entah sebab apa Allah cabut kembali. Dengan cara datang. Makhluk super kecil yang gak kelihatan. Virus, corona, COVID-19. Menjadi wabah. Pandemi, apa yang terjadi? Semua tutup, mal-mal tutup dalam jangka waktu yang sudah setahun kan ya? Rugi. Nggak laku. Untung dagangannya nggak busuk, nggak basi. Tapi perputaran uang nggak ada. Pemasukan nggak ada. Barang dagangannya nggak bisa dimakan. Mudah bagi Allah SWT untuk mencabut kembali nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita bakhil. Allah menyatakan, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَةِ. Siapa yang bakhil? Madharat, kerugian dari bakhilnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dan Allah Maha Ghani. Kalian fuqara. Kalian orang-orang yang butuh. Makhluk yang butuh. Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling. Tidak mau infak. Karena ayat ini di awal kalimat ayat ini menyatakan kata Allah, haula'i antumul ladzina tud'auna. Kalian ini orang-orang yang dipanggil untuk melakukan infak di jalan Allah. Siapa yang infak? Infaknya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, keuntungan dirinya. Wa may yabkhil, siapa yang bakhil? Kata Allah, di antara kalian ada yang bakhil. Wa may yabkhil, siapa yang bakhil? Maka rugi, kerugian kebakhilan itu untuk diri sendiri. Allah Maha Kaya, kalian Maha Fuqara. Kalau kalian berpaling dari surat infak ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Thumma la yakunu amsalakum, lalu orang yang mengganti kalian ini enggak seperti kalian, enggak bakhil seperti kalian, tapi benar-benar dermawan. Ini ayat yang menjelaskan bahwa infak bukan untuk kepentingan Allah. Bakhil tidak merugikan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari harta-harta yang baik, dari hasil usaha kalian atau dari apa-apa yang kami keluarkan dari muka bumi. Dan jangan kalian memilih-milih harta yang buruk untuk kalian infakkan, dan kalian tidaklah mengambil barang buruk itu kecuali dengan memicingkan mata. Bari dijiwir begini, karena kita enggak butuh, karena barang itu buruk, harus jadi sampah, diinfakkan itu. Memenuhi suruhan Allah infak dengan yang terburuk yang harus dibuang. Jangan, kata Allah. Wala tayammamul khabitha minhu. Jangan kalian pilih-pilih barang yang buruk, tunfiquna, untuk kalian infakan. Walastum biakhidhihi illa antum tufi. Padahal kalian tidaklah mengambil barang itu kecuali dengan memicingkan mata, enggak mau ngelirik karena buruknya. Bari dicempal gitu. Saya enggak tahu apa arti bahasa Indonesia dicempal. Dicempal itu mengambil sesuatu yang kita anggap jijik dengan tidak langsung dengan tangan kita. Dengan tisu, dengan daun, dengan kertas gitu ya, dicempal. Ya boleh. Kata Allah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha ghani dan maha hamid. Ini poin yang kedua. Salah satu bentuk kesempurnaan ginanya Allah, infak manusia tidak manfaat. Dan kebakhilan manusia tidak memadaratkan kepada Allah. Infak manusia tidak manfaat untuk Allah, manfaatnya hanya untuk orang yang infak. Dan kebakhilan, pelitnya seseorang tidak membahayakan, merugikan Allah, tapi merugikan diri si orang yang bakhil itu. Ini yang kedua. Ketiga, wa min kamali ghinahu tanazzuhu tabaraka wa ta'ala 'anil naqais wal 'uyub. Faman nasaba ilayhi ta'ala naqsan faqad nasaba ilayhi ma yunafi ghinah. Di antara bentuk atau wujud kesempurnaan sifat ghaninya Allah adalah Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan dan aib. Allah enggak punya kekurangan. Allah enggak punya aib. Allah suci dari semua kekurangan dan aib. Itulah makna subhanallah. Maha suci Allah. Arti maha suci, Allah itu enggak punya aib. Enggak punya kekurangan, enggak punya hal-hal yang enggak layak. Siapa orang yang menisbatkan ada kekurangan pada diri Allah, berarti orang itu menisbatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan sifat ghani Allah. Sebagai zat yang ghani, Allah enggak punya kekurangan. Semuanya sempurna dan kesempurnaannya pun sempurna. Apapun kekurangan itu, umpamanya menisbatkan salah satu kekurangan, Allah punya anak, itu kekurangan itu. Seolah-olah Allah butuh anak, butuh pasangan untuk memperoleh anak. Berarti itu menisbatkan kekurangan pada diri Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah butuh anak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 68. Kata Allah, قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ وَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Berkatalah orang-orang musyrik, Allah punya anak. Subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Allah suci dari sifat punya anak. Allah enggak mungkin punya anak. Kita sempurna sebagai manusia kalau punya anak. Karena kita butuh anak. Butuh untuk kebahagiaan diri karena anak membahagiakan. Kalau lagi lucu-lucunya. Kalau soleh. Kalau durhaka mah, aduh, bukan bahagia, tapi sumber petaka, ya enggak? Anak itu dibutuhkan oleh orang tua. Untuk membahagiakan dirinya, menyalurkan potensinya dalam hal mendidiknya, mengarahkannya, menasihatinya, menafkahinya, dan seterusnya. Dan kelak diharapkan si anak balas budi. Mengurus orang tuanya di saat orang tuanya sudah tua renta dan tak berdaya. mendoakan kedua orang tuanya setelah kematiannya. Nah, itu dibutuhkan. Sempurnalah manusia yang memiliki anak. Dan apabila tidak memiliki anak, risau, galau, resah, gelisah. Merasa ada yang kurang dari dirinya. Itu makhluk. Adapun Allah enggak butuh anak. Makanya Allah menyatakan, qalu ittakhadallahu walada, subhanah. Mereka berkata, Allah punya anak. Kata Allah, maha suci Allah dari hal itu. Kata-kata subhanah itu pengingkaran terhadap klaim orang bahwa Allah punya anak. Maha suci dari hal itu. Huwal ghani, Allah itu ghani. Allah enggak butuh apapun, termasuk enggak butuh anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di muka bumi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Ini ayat-ayat yang mengingkari adanya sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah atau adanya sesuatu yang sama dengan Allah. Termasuk anak. Lam yalid wa lam yulad. Itulah yang ketiga. Keempat. Wa min kamali ginahu tanazzu tabaraka wa ta'ala anisyuraka wal andad. Idh. Kaifa yusawi turabi rabbil arbab. Wa kaifa yusawi al-faqir bidzat. Al-za'if bidzat. Al-ajiz bidzat. Al-muhtaj bidzat. Alladhi laysa lahu min dhatihi illa al-adam. Bil-ghani bidzat. Al-qadir bidzat. Alladhi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa jawduhu wa isanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu. Wa kamalul mutlakita min lawazimi dhatih. Di antara bukti kesempurnaan sifat ghina Allah adalah Allah mensucikan diri dari adanya sekutu, tandingan atau saingan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa semisal dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang sebanding. Fala taj'alu lillahi an andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali kamu bikin tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Karena apa? Bagaimana mungkin bisa disamakan makhluk yang lemah dengan penguasa alam semesta? Makhluk yang zatnya fakir, lemah, ya. Diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan yang butuh kepada segala sesuatu. Bagaimana makhluk seperti itu bisa disamakan dengan zat yang maha kuasa, kekuasaannya, kerajaannya, kebaikannya, kedermawanannya, rahmatnya, ilmunya, segalanya serba sempurna. Apapun yang disembah oleh manusia itu hina, lemah. Patung umpamanya. Jangankan dibandingkan dengan Allah atau dibandingkan dengan sesama makhluk hidup aja hina. Patung gak bisa apa-apa, dibuat oleh orang. Oleh orang yang membuatnya disembah. Orang yang membuatnya bisa berlari, bisa loncat, bisa ini, bisa itu. Patungnya enggak. Seandainya si patung itu sedang menadahkan tangannya lalu disimpan kue di sana. Lalu nyong-nyong-nyong-nyong datang ke tangannya. Bukan pesawat. Tapi lalat umpamanya. Lalat hinggap di kue yang ada di tangannya lalu dimakan lalu dibawa kabur. Apakah si patung itu bisa mempertahankannya? Tiba-tiba tangannya nutup tep. Gencet si lalat, enggak berdaya apa-apa, hina. Demikian juga pohon, demikian juga kuburan, atau bahkan manusia yang suci seperti para nabi. disembah oleh manusia. Ketika hidupnya pasti enggak disembah. Karena kalau disembah mah pasti para nabi tersebut akan marah besar dan mengingkari semua itu. Disembahnya itu setelah apa? Setelah mati. Dan yang disembahnya bukan jasad para nabi yang tersisa, tapi visualisasi dari jasad nabi. Dipatungkan, dibuat patungnya, ya enggak? Seperti umpama Nabiullah Isa yang oleh keyakinan mereka dianggap disalib, dibikin patungnya, disembah. Yang disembah Nabi Isanya, jasad Nabi Isanya atau patungnya? Patungnya. Yang enggak bisa apa-apa. Oleh karena itulah maka bagaimana mungkin makhluk yang tak berdaya apa-apa, yang sangat lemah tersebut bisa disamakan dengan Rabbul Alamin dalam hal hak untuk disembah. Padahal seluruh yang ada di muka bumi ini dimiliki oleh Allah. Maka sembahlah pemilik alam jagat raya. Bukan yang lain-lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-17. Kata Allah, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam, Nabi Isa. Kufur yang menuhankan Nabi Isa, yang menyembah Nabi Isa. Apalagi yang disembah itu bukan jasad Nabi Isa, tapi apa? Patung yang dibikin oleh orang. Seandainya yang disembahnya jasad Nabi Isa yang diutuhkan, tetap haram, tidak boleh. Ini patungnya. Kul, katakan olehmu, siapa yang bisa menahan Allah sedikitpun apabila Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Siapa yang bisa menahan? Siapa yang bisa menghindarkan? Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi poin keempat, salah satu bukti kesempurnaan sifat ghina Allah, Allah enggak ada tandingan. Enggak ada yang selevel, enggak ada yang serupa dalam segala segi. Makanya hak Allah mutlak satu-satunya. Zat yang harus-harus disembah, diibadati dan ditaati. Selain Allah enggak ada lagi yang boleh diibadati. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Uzair, manusia lemah, masih kalah jauh kuatnya dengan para malaikat. Malaikat enggak mati. Malaikat enggak tidur, enggak lapar, enggak lemah. Malaikat itu tidak pernah umpamanya bosan atau lelah. Enggak. Para tugasnya jauh lebih dahsyat daripada manusia. Manusia sekalipun para nabi lemah secara fisiknya. Mereka lapar, mereka haus, mereka kelelahan, mereka berdarah. Dan sebagian nabi itu ada yang mati dibunuh. Itulah yang keempat. Kelima. Wa min kamali ghinahu anna khazaina samawati wal ard biyadih wa anna jawdahu ala khalqihi mutawasilun ana al-laili wan nahar wa anna yadayhi sahaun fi kulli waqt lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyul hamid. Di antara bukti kesempurnaan sifat ghinanya Allah adalah seluruh kekayaan perbendaharaan langit dan bumi ada di tangannya. Kedermawanan Allah terhadap makhluknya tak pernah terhenti setiap waktu, baik malam ataupun siang. Kedua tangan Allah itu selalu terbentang dan tidak tertutup di setiap saat. Orang Yahudi menyatakan yadullahi maghlulah bal yadahu mabsutatan. Kata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu, menutup. Maknanya pelit. Allah membantah. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberi siapa saja orang yang Allah kehendaki. Dan apa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sungguhnya Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Semua yang ada di atas jagat raya ini itu semuanya milik Allah. Allah Maha Kaya. Itulah yang kelima. Keenam. Wa min kamali ghinah annahu yad'u ibadahu ila su'alih kulla waqtin wa ya'iduhum inda dhalika bil ijabah mahma 'azama as-su'al. Wa ya'muruhum bi ibadatihi wa ya'iduhumul qabul wal ithabah wa huwa tabaraka wa ta'ala wasi'ul fadl jazidun nawal wa qad ataahum min kulli ma sa'aluh wa ataahum kulla ma aradu wa tamannaw. Di antara bukti kesempurnaan sifat ghina Allah adalah Allah menyuruh hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah setiap detik, setiap waktu. Menjanjikan mereka untuk mengijabah doa mereka sebesar apapun doa mereka itu. Memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya dan menjanjikan mereka untuk menerima ibadahnya dan memberi pahala. Allah itu maha luas karunianya. Maha banyak pembalasannya. Allah memberikan kepada mereka semua yang mereka minta dan semua yang mereka inginkan dan mereka angan-angankan. Di antara kesempurnaan sifat ghina Allah adalah seandainya seluruh penduduk langit dan bumi dari awal sampai akhir mereka berkumpul di suatu tempat. Lalu mereka masing-masing meminta semua keinginan mereka kepada Allah. Lalu Allah memberikan semua keinginan itu. Maka tak mengurangi kekayaan Allah. Kecuali hanya sedikit saja. Ibarat kita punya triliunan dolar. Ada orang minta satu dolar kepada kita. Kita kasih. Berkurang enggak harta kita? Ya berkurang, tapi cuma satu dolar dibanding triliunan dolar. Enggak ada apa-apa, nak. Artinya segitu. Apalagi Allah lebih dari hal itu. Disebutkan dalam salah satu hadis kudsi. Yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Allah SWT, ya ibadi. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idha udkhila fil bahar. Kata Allah, wahai hamba-hambaku. Seandainya makhluk yang awal di antara kalian sampai makhluk yang terakhir. Baik manusia ataupun jin. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti para orang yang hidup di hari kiamat. Semuanya manusia ataupun jin dari awal. Ngumpul bareng-bareng di satu tempat. Lalu mereka meminta sesuatu keinginan kepadaku. Ada entah triliunan makhluk tuh manusia dan jin. Dari awal sampai akhir. Lalu aku kasih semua yang mereka minta. Tak ada yang ditolak satupun. Semuanya dikasih. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Ini semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan juga termasuk bangsa jin. Mintanya kepada semuanya dikasih. Kata Allah, hal itu tidak mengurangi kekayaanku sedikitpun. Kecuali tak ubahnya seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang sangat luas. Seperti itu perbandingannya. Dan ini menunjukkan kemaha ghaninya Allah. Maha kaya raya. Itu poin yang keenam. Wa min kamali ghinahu al-azim alladhi la yuqadiru qadrah wa la yumkinu wasfuhu illa ma yabsutuhu tabaraka wa ta'ala ala ahli al-iman min jinnatin na'im. Min sunufil ladzat wa anwa'in ni'am wa athayibil minan mimma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di antara bukti kesempurnaan sifat ghaninya Allah tidak bisa diukur, yaitu apa yang Allah berikan kepada ahlul iman di akhirat berupa surga yang penuh kenikmatan dengan beragam kelezatan, bervariasinya kebahagiaan, dengan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terhayalkan dalam hati manusia. Allah masih sembunyikan. Sebagian keindahan surga, sebagian kecil saja, diterangkan. Di sana ada istana, perabotannya semua emas perak. Para ahli surganya memakai mahkota yang bertahtakan berlian, satu berliannya aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanan, minuman, buah-buahan tidak pernah ada hentinya. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya saja itu bagaikan mutiara-mutiara yang bertebaran. Itu pelayannya, apalagi yang dia layaninya. Ada bidadari-bidadari surga yang gelis naka wanti-wanti, endah naka bina-bina, yang tak ada bandingannya dengan kecantikan perempuan yang pernah hidup di alam dunia. Yang apabila seorang wanita ahli surga mendongkakkan atau mengeluarkan wajahnya ke alam semesta ini, niscaya alam semesta akan diterangi dengan cahaya yang bersumber dari wajah wanita surga itu. Niscaya seluruh alam semesta ini wangi dengan semerbak parfum yang sangat menyenangkan. Baru satu itu. Hanya mendongkakan wajahnya aja ke alam semesta. Itu sebagian kecil kenikmatan surga. Adapun yang lain Allah sembunyikan. Allah menyatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi para ahli surga berupa kebahagiaan sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Inilah beberapa bukti dari sifat ghinanya Allah. Allah itu maha ghani. Ghani itu bahasa kita ya kaya raya. Artinya tak butuh apapun dari makhluknya. Ya. Sebaliknya makhluknya sangat membutuhkan segala hal dari Allah setiap detiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang Allah berikan limpahan nikmat karunia di surga kelak tanpa merasakan azab baik di alam kubur apalagi di alam neraka nanti. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM juga melalui Tarbiyah Sunnah Channel, silakan bagi yang akan bertanya kepada Ustaz bisa melalui line telepon dan bertanya langsung di nomor 0228686237 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Allah Maha Ghani, Maha Kaya segalanya. Ada 6 poin yang saya tanyakan. Poin ke-6 yaitu Allah menyuruh hambanya untuk meminta. bagaimana caranya meminta supaya dikabulkan dari Allah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono, bagaimana caranya meminta, berdoa kepada Allah agar dikabulkan? Kita pernah bahas ini di hari Selasa ketika membahas kitab Ad-Da'wah Dawah Sunan Imam Ibnu Qayyim. Intinya begini. Pertama, semua itu tidak wajib. Akan tapi sangat menunjang dikabulkannya doa. Pertama, sebelum berdoa, awali dulu dengan melakukan amal soleh apapun bentuknya. Baik sholat, infak dan sedekah, membaca Al-Quran, berzikir atau yang sejenisnya. Ya, boleh wudu dulu, kemudian sholat syukur wudu. Itu amal soleh. Atau membaca Al-Quran atau infak dulu. Sebelum berdoa, buka HP, buka aplikasi M-Banking, kemudian transfer. Infak sedekah. Jangan banyak-banyak, ya, cukup 1 miliar. Untuk pembangunan ma'had tarbiyah sunnah di Selacau. Setelah itu, baru berdoa. Kedua, berupayalah dalam keadaan berwudu. Ini tidak wajib. Ketiga, berupayalah menghadap kiblat. Keempat, bersikap dengan sebaik-baik sikap sebagai orang yang butuh kepada Allah. Jangan sambil umpama berbaling ucang angge sambil apa namanya dikaus sangsang, pakai singlet, pakai kolor. Tapi pakailah gamis umpamanya, pakai kopiah, kemudian di atas sajadah menghadap ke arah kiblat. Duduk bersimpuh seperti posisi orang yang butuh. Kemudian angkat kedua tangan kita bila berdoanya dengan doa yang mutlak. Karena mengatakan termasuk salah satu faktor penunjang dikabulkannya doa. Allah malu kalau melihat seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu Allah tolak doanya. Allah malu. Kemudian sebelum berdoa, puji dulu Allah Azza wa Jalla. Lalu bersolawatlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah memuji Allah. Setelah memuji dan bersolawat, lalu minta ampunan. Ungkit dulu kesalahan, kekurangan, kekeliruan kita, lalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu baru masuk kepada inti yang akan kita minta. Minta rizki, minta jodoh bagi para jomlowan, jomlowati, minta dilunasi hutang bagi para penghutang, kreditur, atau yang sejenisnya. Ya, silakan. Terus yang berikutnya entah keberapa, ulang-ulang itu permintaan. Mengulang minimal 3 kali namanya ilhah. Dan ilhah termasuk salah satu faktor penunjang dikabulkannya doa. Lalu jangan lupakan sebut nama saudara-saudara kawan-kawan kita dalam doa kita. Doakan juga mereka, jangan egois. Karena siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, itu mustajab doanya. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan dia dan walaka bimithli. Bagimu seperti doamu kepada orang lain. Nah, setelah itu baru tutup lagi dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, bila semua syarat itu dipenuhi, nyaris doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kami menyapa para pemirsa Ahsan TV, Baitul Ilmi TV, Sahabat Muslim TV, dan Radio SKN Albayan di Cianjur. Bagi para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui media-media tersebut, Kami mengundang bagi antum yang akan bertanya, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 0228-8862-637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silahkan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Ya, silakan. Hamba Allah, ibu hamba Allah di Bandung, silakan pertanyaannya, ibu. Ustaz, izin bertanya dan izin Ustaz nasihat, bagaimana cara mengingatkan dan memberitahu anak bahwa penghasilannya dana pensiun pajak itu tidak sementara. Satu-satunya penghasilan ayah tuh dari situ, dan karena udah pensiun jadi ayah nggak mau cari penghasilan lain gitu, jadi hanya mengandalkan dari dana pensiun pajak. Sementara anak dan istrinya ya semuanya dinafkahi dari dana pensiun pajak. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu aja. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khair wa fiki barakallahu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, hamba Allah di Bandung punya ayah bekerja dulu sebagai pekerja di pajak, ya. Pajak apa, Bang? Pajak. Sampai pensiun dan menerima pensiunan dari pajak tersebut. Pertanyaannya bagaimana cara menasihatinya gitu ya. Ya. Ya, tapi pertama dua hal yang saya soroti. Wajib diingatkan, diberitahu. Sekarang apa sudah terlambat? Tidak ada kata yang terlambat sebelum mati. Walaupun sekarang sudah pensiun umpamanya. Enggak masalah, suruh tobat. Dari pekerjaannya yang lama. Terangkan bahwa itu haram. Tidak akan masuk surga para penarik pajak. Hadis sahih Rasulullah SAW. Mau enggak tidak masuk surga? Ya amit-amit lah. Inginnya masuk surga. Kalau enggak masuk surga berarti masuk ke mana? Ke neraka. Ancamannya seperti itu. Tapi itu sudah berlalu ya. Tobati dulu. Berhenti memang berhenti. Tapi enggak ada penyesalan bukan tobat. Harus ada penyesalan dan bertekad tidak mengulang kembali. Tobat dari semua harta yang pernah dimakan dari sumber yang haramnya tersebut. Bagaimana kalau sudah menjadi rumah, sudah menjadi mobil yang sekarang dipakai, tanah, perabotan, dan seterusnya. Dan sekarang masih menerima bulanannya, apa? Pensiunannya. Taib. Jadi pertama wajib taubat, berhenti. Kedua, bagaimana dengan harta yang dikumpulkan dari hasil yang seluruhnya murni haram umpamanya. Kalau untuk istrinya, untuk anak-anaknya kemarin sudah saya bahas. Istrinya, anaknya fakir. Boleh dia menerima penyaluran dari harta haram kepala rumah tangganya karena ketidakmampuan, tapi hanya secukupnya. Tidak berlebih. Tidak umpamanya sudah dikasih untuk makan sehari-hari, minum sehari-hari gitu, pakaian sehari-hari yang mencukupi, lalu minta HP dengan harga puluhan juta, ya minta ini, minta itu yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Jangan. Kalau istrinya, anaknya bisa mencari harta sendiri dengan cara kerja atau jualan, lakukan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah secukupnya. Nah, adapun untuk si kepala rumah tangga yang sudah menyadari bahwa semua hartanya haram, apa yang harus dilakukan? Ambil dari hartanya secukupnya untuk menafkahi dia dan keluarganya, plus mengambil sejumlah uang untuk modal usaha dia. Selebihnya sedekahkan, infakkan, baik ke fuqara dan masakin ataupun untuk ke yayasan-yayasan dakwah. Biar mereka nanti yang mengaturnya. Untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah. Jangan berlebih. Jangan umpamana kekayaannya di mana-mana. Ya ini sudah berlalu, sudah pensiun. Akhirnya dinikmati. Enggak, itu haram. Ambil secukupnya untuk modal usaha. Selebihnya sudah. Infakan, sedekahkan, bagikan. Itu yang bisa dilakukan oleh orang yang terlanjur sudah pensiun dari sumber penghasilan yang haram. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Bapak Sunario di Bandung. Ustaz, kalau orang meninggal masih punya hutang berupa zakat harta, dan harta yang ditinggalkannya ada uang, handphone, jam tangan mahal, tas mahal, sepatu mahal, apakah boleh memberi orang miskin berupa jam tangan mahal, tas mahal, sepatu mahal, dan handphone tersebut dengan niat membayar zakat harta, Ustaz? Silakan. Tabarakallahu fiik, Bapak Sunaria. Di Bandung Mas Sunaria, bukan Sunario. Pak Sunaria di Bandung. Mungkin orang Jawa yang pindah ke Bandung, Pak Sunario. Kalau seorang masih ada kewajiban zakat yang belum dikeluarkan, keburu mati. Yang tersisa handphone, jam tangan mahal, sepatu mahal, apa itu boleh dijadikan zakat? Iya, saya kurang paham zakat yang dimaksud ini, ya jelas zakat harta. Apakah dari zakat perniagaan atau zakat uang yang tersimpan? Yang jelas setiap orang yang memiliki simpanan baik uang ataupun perhiasan emas atau perak atau yang lain-lain yang tidak terpakai sudah mencapai nisab 84 gram lah kira-kira dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat dari harta simpanan itu, atau memiliki tabungan baik deposito ataupun tabungan biasa di bank syariah atau di bank konvensional, dan jumlahnya mencapai lebih dari uang senilai 84 gram. Kalau umpamanya 1 gram itu lima, berapa 1 gram mas sekarang? 500 ribu? 500-600. Ya, 500 umpamanya kali 80 berapa? 40 jutaannya. Kali 40, umpamanya punya uang saldo rekening di bank lebih dari 40 juta. Tersimpan. Sudah selama 1 tahun, wajib keluarkan 2,5% dari simpanan itu. Jadi, kewajiban zakat harta adalah dari simpanan yang sudah tersimpan selama 1 tahun. Adapun barang-barang yang terpakai, maka tidak terkena zakat. Seperti rumah yang jelas dipakai. Seperti mobil atau motor, mungkin harganya ratusan juta atau ada yang miliaran. Dipakai apa disimpan? Dipakai, kecuali kalau itu koleksi. Adakan orang yang kaya memiliki koleksi mobil-mobil mewah yang nggak pernah dipakai keluar ya? Atau bahkan tidak ada izin keluar, tidak dibolehkan karena nggak ada. Hanya koleksi kan ada ya, yang seperti Ferrari gitu. Nggak apa-apa, dah bukan iklan, diiklankan juga nggak akan ada yang beli. Ada mobil Ferrari di Indonesia, tapi nggak boleh keluar ya? Boleh? Aduh, nggak pernah lihat. Umpamanya, hanya koleksi, nggak pernah dibawa keluar. Dilapan, kalau ada tamu dipamerkan, lihat tuh koleksi saya, kebanggaan. Itu wajib dizakati, kalau sudah 1 tahun. Adapun yang terpakai, baik mobil, motor, ya kendaraan, ataupun umpamanya toko, ya, asetnya tidak dihitung, apa tidak dihitung untuk dizakati. Tapi omsetnya ya, barang yang ada ya, uang yang terkumpul ya, itu hitung setelah 1 tahun. Maka setelah 1 tahun, umpamanya lebih dari 84 gram emas seharga itu, maka keluarkan 2,5% dari omset kalau dia dagang, atau dari simpanan kalau dia bukan pedagang. Dia menyimpan emas tidak dipakai, atau berlian atau perhiasan, ya. Dia mempunyai koleksi mobil mewah yang tidak pernah terpakai. Dia punya simpanan rekening di bank setelah 1 tahun itu tidak pernah dikeluarkan, bahkan tambah terus, ya. Keluarkan 2,5%. Kalau sudah sampai nisab dan 1 haul. Hitung. Nah, kalau belum 1 tahun, belum mengeluarkan zakat, keburu mati, ya berarti sudah belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi warisan aja berarti harta peninggalannya. Kalau umpah sudah 1 tahun, oh, udah kena kewajiban zakat nih. Ya, lagi ngitung dulu, ngitung dulu. Belum bagi, sudah mati. Maka wajib oleh ahli warisnya dikeluarkan dulu zakatnya dari harta yang ditinggalkan sebelum dibagi-bagi menjadi warisan. Ya. Nah, oleh karena itu, zakatnya berupa uang, ya berupa uang. Nah, sekarang umpamanya tadi dikatakan punya handphone, punya jam tangan mahal, punya sepatu. Kita tanya, apakah itu simpanan koleksi yang tidak terpakai dan sudah tersimpan 1 tahun ataukah dipakai? Oh, dipakai tiap hari jam tangan. Berarti enggak harus dizakati. Handphone dipakai enggak? Ya dipakai, walaupun harganya umpamanya 100 juta, ya handphone 100 juta. Tapi dipakai, enggak perlu dizakati, ya. Sepatu mewah, harganya sepatu sebelahnya aja itu sebelah 50 juta. Dua jadi 100 juta. Belum talinya itu. Tapi dipakai terus, maka enggak harus dizakati, ya. Jadi yang harus dizakati itu adalah benda-benda yang disimpan selama 1 tahun tidak dipakai, termasuk juga emas, perak atau uang yang ada di rekening kita, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Barat, assalamualaikum. Apakah sulit menerima takdir dari Allah, lemah semangat dalam beramal, berakhlak buruk dan banyak melanggar syariat dari Allah, padahal dia tahu termasuk golongan munafik itiqadi, karena diri sering dibisikkan perasaan takut tergolong munafik itiqad, sehingga merasa diri munafik setiap membaca Al-Quran. Jadi apakah itu, hal itu termasuk munafik itiqad? Baik. Dari siapa? Di hamba Allah di Sumatera Barat. Barakallahu fiik. Apa itu munafik itiqadi? Munafik itiqadi itu kemunafikan dalam aspek keyakinan. Dia tidak yakin Islam ini benar. Tapi demi keuntungan duniawi, dia pura-pura masuk Islam. Dia bersyahadat, dia ikut sholat untuk kepentingan dunia. Munafik i'tiqadi ini pada hakikatnya kafir. Karena hatinya tidak yakin. Adapun dia masuk Islam, gaul dengan kaum muslimin, mengamalkan amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu penyamaran. Demi kepentingan dunia dia. Kalau enggak masuk Islam, saya tidak akan bisa berperan di kalangan komunitas masyarakat kaum muslimin umpamanya. Nah, maka dia pura-pura masuk Islam tapi hatinya meyakini Islam ini enggak benar. Salah, keliru. Nah, ini munafik i'tiqadi dan ini kafir pada hakikatnya. Karena dia tidak percaya dengan kebenaran Islam. Ya. Dan munafikin yang oleh Allah diancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sebenarnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Berarti azabnya lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada orang kafir. Azab orang kafir. Kenapa? Karena hakikatnya ini kafir tapi pura-pura Islam, sehingga lebih berbahaya untuk kaum muslimin. Kalau kita sebagai muslim umpamanya bertemu dengan orang kafir yang terang-terangan menyatakan kekafirannya, kita waspada. Ini lawan, ini musuh. Tapi kalau ada orang kafir pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman, kita menganggapnya kawan. Menganggapnya ada di pihak kita. Akhirnya apa? Kita enggak waspada. Akhirnya khianat. Akhirnya dia menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, menikung di tukung, dia menyalip di tikungan. Pokoknya menjadi musuh di dalam selimut. Jadi tumbila. Ini lebih berbahaya. Itu yang dimaksud dengan apa namanya munafik i'tiqadi. Adapun kalau seseorang muslim, dia yakin Islam ini benar. Tapi ketika ada takdir Allah yang buruk, dia tidak sabar. Ketika ada anugerah, kenikmatan, dia tidak syukur. Ada perintah Allah yang banyak diabaikan. Ada larangan Allah yang banyak dia langgar. Dia tahu itu haram, dia tahu itu dosa, dan dia merasa berdosa. Tapi karena hawa nafsu, dia enjoy dengan semua itu. Apakah dia munafik? Bukan. Dia muslim, tapi ahlul kabair. Muslim yang berdosa besar. Dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak murtad. Dia bukan munafik i'tiqadi. Munafik amali mungkin. Ya mungkin munafik amali. Kalau empat tanda munafik ini ada pada dirinya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong, dia dusta. Dusta itu dosa besar. Kalau dia berjanji, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia apa? Ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diamanati, dia khianat. Ini semuanya dosa besar. Keempat, kalau dia bertengkar, curang. Idza khasama fajara. Salah satu di antara empat ini adalah amalan khas orang munafik. Bila dilakukan oleh seorang muslim, itu namanya munafik kecil. Munafik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau disebut munafik amali, bukan i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi, munafik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bukan muslim pada hakikatnya. Tapi kalau munafik amali, itu munafik kecil. Pelakunya tetap muslim. Tapi muslim ahlul kabair. Muslim yang berdosa besar. Kalau taubat, ya dia harus taubat. Dia berhenti dari kemunafikannya, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, tidak harus bersyahadat lagi. Karena dia tidak kafir, tidak murtad. Tapi kalau munafik besar tadi, dia kalau mau tobat, dia bersyahadat. Meyakini kebenaran dari ajaran Islam ini. Ya. Nah, dengan penjelasan perbedaan antara nifaq besar dan nifaq kecil ini, insyaallah penanya dari sumber tadi bisa mengidentifikasi diri apakah saya ini munafik kecil atau munafik besar. Lihat apakah meyakini kebenaran Islam atau tidak. Kalau yakin Islam ini benar, tapi tidak ridho terhadap takdir Allah yang buruk, tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, banyak melanggar larangan, banyak mengabaikan perintah, maka itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena masih meyakini kebenaran Islam, dia muslim tapi yang berdosa besar. Yang apabila mati dalam keadaan demikian, terancam dengan ancaman neraka. Walaupun tidak akan abadi, akan diazab sesuai dengan kadar dosa yang tersisa. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bebas dari nifak, baik besar ataupun kecil. Terakhir tuh ada telepon. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penanya dari telepon. Ya, silakan. Halo. Sudah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, kami sudah mantap. Siapa di mana, Bu? Ibu dengan siapa di mana? Kalau udah mantap saya ini, stop, Ustaz. Terus ada yang diminjam uang Ustaz, sisa itu tiap tahun kan dijakatin. Terus sisanya ada 30 juta. Apakah semuanya harus dijakatin sama yang minjem itu seperti biasa atau sisanya aja 30 juta Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita ya, siapa? Ibu Yati. Ibu Yati di Melonggrin. Kayak masih sakit ya, kalau nggak salah yang kemarin sakit. Ya. Syafakillah la ba'sa tahur, insyaAllah Ibu Yati di Melonggrin. Kalau seorang punya simpanan uang, tapi sebagian uangnya itu dipinjam orang. Gak tahu apakah orang itu bisa bayar atau tidak. Kalau bisa bayar, entah kapan. Tapi uang cash yang kita miliki ada 30 juta dan sudah tersimpan setahun. Apakah uang 30 juta sudah sampai pada nisab? 30 juta ya tergantung harga emas saat itu. Kalau harga emasnya umpamanya hanya 100 ribu, saya pikir sudah sampai ya. Pokoknya setara dengan 84 gram emas. Sekitar kalau zaman sekarang 40 jutaan lebih gitu ya. Jadi kalau 30 juta belum sampai pada nisab, maka tidak wajib zakat. Adapun uang yang sedang dipinjam, yang entah dia bisa kembali atau tidak, tidak lagi dihitung karena belum menjadi mutlak milik kita. Karena siapa tahu dia gak bisa bayar sampai kapanpun. Lalu kita akhirnya melunaskan itu. Karena melihat kondisi ya, dia pinjam umpamanya 20 juta. Jadi kalau digabungkan 50 juta tuh. Tapi lihat kondisi, jangankan untuk bayar hutang, untuk makan sehari-hari aja susah. Dulu ketika dia pinjam untuk sesuatu yang betul urgen umpamanya untuk berobat, yang mengancam nyawa, menghiba-hiba pinjam kita, kita kasih pinjaman. Setelah itu terpuruk ekonominya. Ya, yang tadi dirawat di rumah sakit sampai 20 juta di PHK, nggak ada sumber. Untuk makan sehari-hari aja susah. Akhirnya ya sudah kita sedekahkan, kita infakkan, kita lepaskan dia dari kesulitan. Ini amalan yang bagus. Akhirnya yang 20 juta itu bukan lagi milik kita. Nah, kecuali kalau yang meminjam itu, yang berhutang itu orang yang ada duit atau tidak ada duit, tapi banyak aset yang bisa dijual. Dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah dua atau punya tanah yang bila dijual bisa menutupi tagih dia. Untuk menghindari kezaliman dia. Karena apa? Menunda pembayaran hutang di saat dia mampu itu kezaliman. Mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang di saat dia mampu, maka itu kezaliman. Yang sekarang rata-rata orang yang zalim itu punya uang tapi enggak selalu nganjuk, selalu berhutang, itu orang kaya rata-rata. Melalui apa? Kartu kredit. Kartu kredit itu kartu untuk ngutang. Uang cash ada, kartu debit ada, bisa ngambil di ATM. Tapi pas belanja di supermarket, di mall, pakai apa? Kartu kredit. Padahal dia bisa bayar cash. Zalim itu. Oleh karena itu, kekeliruan atau kesalahan orang yang punya kartu kredit tidak sekedar meridhoi adanya transaksi yang mengandung unsur bunga semata-mata, tapi juga kezaliman berupa mampu bayar tapi menunda pembayaran hutang. Jadi dia pinjam dulu ke bank, bank tolong bayarkan. Nih, pakai kartu kredit. Oke, bank enak-enak saja, senang-senang saja. Dibayarin. Walaupun kita tidak akan telat bayarnya sehingga tidak terkena bunga, tapi minimal kita menyetujui, meridhoi transaksi yang mengandung unsur bunga. Yang kedua, menunda pembayaran hutang padahal kita mampu. Bapak Ibu yang memiliki kartu kredit segera tutup. Jangan lagi ya memiliki, karena itu sebuah kezaliman ya. Demikian Ibu Yati di Long Green, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.